Kalau bukan Gary Mahesa New Palapa. Selamat malam. Bermobil mewah itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat serta pakaian selalu dicari. Rekreasi yang mahal serta memikat hiburan yang selalu dinikmati. Makan minumlah senang-senanglah dalam pesta kehidupan dunia. Tapi ingatlah gunakan fikir bahwa pesta pasti akan berakhir. Nupalapa romantis jalan saya yang belakang juga selamat malam. Boleh nyanyi bareng-bareng kita di sini. Persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Dunia bukanlah tujuan, namun hanyalah dan tempat bertanam. Pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir. Oh, oh, oh. Awesome. Bermobil mewah itu tujuan banyak manusia. Harta berlimpah, pakaian indah itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat santapan yang selalu dicari. Rekreasi yang mahal serta memikat hiburan yang selalu dinikmati. Makan minumlah senang-senanglah dalam pesta kehidupan dunia. Tapi ingatlah gunakan fikir bahwa pesta pasti akan berakhir. Romantis dayung layo lupa apa. Oh, hey. sebuah perjalanan panjang. Dunia bukanlah tujuan, namun hanyalah dan tempat tertanam. Pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir, oh, pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir, oh, pesta pasti berakhir. Oh, oh, oh, oh. Romantis lupa apa mas?